إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقرأ كتاب صحيح البخاري حديث berapa sekarang? 10? Ya. 11. Hadis yang ke-11. Bab al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kemarin kita lewati Ismail. Ya, di cetakan lain Ismail bin Abi Khalid. Ya, saya juga melihat di cetakan lain dan sumber yang lain disebutkan Ismail bin Abi Khalid, salah satu sumber cetakan yang mu'tamad. Jadi Ismail di sini siapa? Ismail bin Abi Khalid. Beliau thiqatun thabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali. Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali thiqatun thabtun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Sekarang kita baca hadis yang ke-11. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi المسمى بالجامع المسند الصحيح. أنتم lihat nama kitabnya di depan itu. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. Itu judul Sahih Al-Bukhari. Kita tahunya Sahih Al-Bukhari, ya. Tapi sesungguhnya judulnya adalah yang antum lihat di sampul Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Ya. Baik. Dan judul itu mengandung apa dari isi kitab itu. Jami' yakni kitab yang mencakup bab-bab, baik bab ibadah, akidah dan macam-macam bab. As-sahih yang semuanya sahih hadis-hadisnya. Al-musnad hadis-hadisnya juga musnad, bersanad dari awal sampai akhir, ya, kecuali yang sifatnya mutabah, dukungan-dukungan. Al-Mukhtasar yang diringkas, karena beliau punya hadis yang sangat banyak. Nah ini pilihan-pilihan. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari urusan-urusan beliau, sunnah-sunnah tuntunan beliau, wa ayyam dan ayyam hari-hari beliau, artinya yakni ahwal keadaan-keadaan beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي. سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي. Nah, beliau sebagai guru al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Sa'id bin Yahya thiqatun, rubbama akhta, thiqatun rubbama akhta, rawi yang thiqah terkadang keliru, rubbama akhta yakni terkadang keliru. Akhrajalahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Akhrajalahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي ya. Siapa nama ayahnya ini? Ya, Mu'ad. Ha? Yahya. Nah, nama ayahnya Yahya. Jadi haddatsana Abi berarti siapa? Yahya Ibnu Sa'id. Yahya Ibnu Sa'id Al-Qurashi, laqabuhu Al-Jamal. Laqabuhu Al-Jamal, beliau punya laqab julukan Al-Jamal. Saduqun yughrib. Saduqun yughrib. Saduq, ya, saduq ini ta'dil, ta'dil tingkatan keberapa? Saduqun yughrib, ya, tingkat keberapa itu? Lihat di kitab, ya, boleh nyontek. Asal dihafalkan, jangan lihat terus. Saduqun yughrib. Nah, Ali, apa di catatan antum? Tingkatan berapa? 5. Ya. Yeah. Saduqun yughrib. Nah. Saduq tingkatan kelima. Yughrib, jadi tingkatan pertama apa? As-sahabi. Kedua, mukarrar, fiqatun fiqah, fiqatun hujjah. Ketiga, apa? Fiqatun atau sabtun. Keempat, soduk atau labak sabihi. Kelima, sodukun rubama akhta, dan yang sejenisnya. Keenam, apa? Makbul. Keenam, makbul. Ya. Yughrib. Ya, ini ya nampaknya sodukun, ya mungkin 5, mungkin 4 ya. Yughrib, adapun kemungkinan 5. Yughrib. Yughrib ini artinya apa? Artinya terkadang meriwayatkan hadis hadis sendirian, tidak ada mutaba'at. Antum ingat hadithun gharib? Hadithun gharib artinya apa? Yang lahu sanadun wahid, lahu sanadun wahid, hadithun gharib. Kalau Al-Aziz, ya Al-Aziz yani marwahu rawiyan fa'akthar, atasnya apa? Coba Ahmad, masyhur malau rawahu salasatun fa'akthar, marwahu rawiyan marwahu salasatun minarwat fa'akthar walam yabluk haddat tawatur, ya itu masyhur. Nah di sini yugrib artinya yakni terkadang yugrib meriwayatkan hadis sendirian tanpa ada mutaba'at bagi beliau, ya. Sehingga di sini wallahu alam ini ada kemungkinan darajah rabi'ah atau khamisah, wallahu alam. Baik, yang jelas saduq masih pada tingkatan ta'dil, rawi yang bisa diterima. Qala haddatsana, akhrajalahu ashabul kutub as-sittah, akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana Abu Burdah ibn Abdullah ibni Abi Burdah, Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah, ya. Baik, ini namanya, ya, nama rawi dengan nama kakeknya, kunyahnya sama. Yang Syekhul Bukhari juga begitu, namanya dengan nama kakeknya sama, Sa'id bin Yahya bin Sa'id, ya, ayahnya bernama Yahya, kakeknya Sa'id juga, Yahya bin Yahya, Sa'id bin Yahya bin Sa'id. Ini Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah. Ya, baik. Abu Burdah ini ismun atau kunyatun atau laqabun. Nah, antum siapa namanya? Saleh. Ya Saleh. Abu Burdah kunya atau ism atau laqab? Kunya. Baik. Abu Burdah kunya. Kunya adalah yang diawali dengan abu atau ibn. Itu namanya kunya. Ibnu fulan kunya, abu fulan kunya. Siapa namanya? Namanya Buraid. Buraid, ba ra ya dal, Buraidun. Musaghar. Musaghar artinya yaitu fu'ail. Buraid. Buraidun. Thiqatun yukhti'u qalilan. Thiqatun yukhti'u qalilan. Thiqatun yukhti'u qalilan. Thiqah tapi kadang, ya, keliru. Nah di sini ada dua rawi. Yang pertama tadi rubbama akhta, terkadang keliru. Ini yang ketiga yukhti'u qalilan. Nah, Al-Bukhari rahimahullah ketika meriwayatkan dari orang-orang yang seperti ini, tentunya setelah diteliti bahwa yang diriwayatkan adalah sahih. Ya, makanya beliau sebutkan ini hadis kedua setelah hadis yang pertama yang maknanya, ya, sama. menunjukkan bahwa apa yang diriwayatkan oleh haula yang rubbama akhta, yang yukhti'u qalilan, ketika meriwayatkan ini tidak salah, tidak keliru. Terbukti dengan hadis yang pertama yang diriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Amr. Jadi hadis ini ya didukung oleh hadis yang sebelumnya. Ya, mungkin pertanyaan seperti yang tadi saya sebutkan. Kenapa Al-Bukhari rahimahullah kok meriwayatkan dari rawi yang rubbama akhta, terkadang keliru? Kenapa beliau meriwayatkan dari seorang rawi yang yukhti'u qalilan, ya, sedikit ada kelirunya? Nah, orang-orang yang seperti itu tidak diterima begitu saja oleh Al-Bukhari rahimahullah, kecuali setelah diteliti bahwa yang diriwayatkan adalah sahih. Dan kita lihat di sini ada pendukung pada hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Amr. Nah, sehingga yang diriwayatkan di sini tidak ada kelirunya. Baik. Haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah. An Abi Burdah. Ini meriwayatkan dari kakeknya berarti, ya. Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Burdah. Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Burdah. Nah, Abu Burdah yang kedua namanya siapa? Yang kakek namanya siapa? Si cucu namanya Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Kakek namanya siapa? Amir. Abu Burdah namanya Amir. Abu Burdah yang kedua, sang kakek namanya Amir. Sikatun, beliau juga sikah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. An Abi Musa radhiyallahu anhu. Nabi Musa radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala, qalu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, qalu, mereka, para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah. Ini matnul hadis. Ini matan hadis. Ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling utama? Ayyul islami afdal? Islam yang bagaimana yang paling utama? Qala, beliau menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin salima, selamat, min lisanihi wa yadihi, selamat dari lisannya dan tangannya, yakni dari gangguan ucapannya dan perbuatannya. Nah, ini sama dengan hadis yang sebelumnya memberikan kepada kita definisi seorang muslim yang melakukan ajaran-ajaran Islam konsisten dengan keislamannya, yaitu mereka yang tidak mengganggu yang lain baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. tidak menyakiti dengan ucapannya, menyinggung perasaan yang lain, tidak pula menyinggung tentunya bil batil, dengan cara yang batil, tidak pula dengan tangannya, mengganggu dengan tangannya atau dengan anggota badan yang lain perbuatannya. Ya, itulah muslim. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, kemarin ada pertanyaan tentang Abu Bistam. Yaitu siapa? Siapa kemarin Abu Bistam? Nah, kan yang kunyahnya Abu Bistam. Siapa? Arifuddin Syu'bah ibn Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti. Naam, Abu Bistam. Apakah dengan dhammah Bustam atau dengan kasrah Bistam? Setelah saya lihat di kitab Al-Mughni, naam, fi dhabti asma'ir ruwat, asma'ir rijal, dengan kasrah, benar dengan kasrah pada huruf ba, Abu Bistam.